وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Selesai kita membaca hadis-hadis tentang sholat tatawu. Sekarang kita masuk tentang sholatul jamaah dan hukum-hukum seputar imam. Baik, Turahman. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, bab salatil jamaah wal imamah. Bab salat jamaah dan imam. Baik. Di dalam bab ini akan dibawakan hadis terkait tentang salat jamaah. Baik itu hukumnya dan perkara-perkara yang terkait dengannya. Seseorang dinyatakan sholatul jamaah ketika sama pengerjaannya. Yang pertama, waktunya, dan yang kedua, tempatnya. Yang pertama, waktunya, dan yang kedua, tempatnya. Ketika salah satu dari tiga ini, salah satu dari dua ini tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dinyatakan sholatul jamaah. Yang pertama, waktunya. Waktunya harus sama. Waktunya harus sama dan tempatnya harus sama. Ketika misalnya syarat waktu ini tidak terpenuhi, waktunya tidak sama tapi tempatnya sama, maka dia tidak dikatakan sholatul jamaah. Ada seorang sholat di sini misalnya, sholat di sini sholat zuhur jam 1 siang, tempatnya sama dengan jamaah yang dijalankan pada waktu sholat zuhur jam 12 misalnya. Tempatnya sama, sama di masjid ini, tapi waktunya tidak sama. Yang pertama jam 12, orang ini jam 1, maka orang ini tidak dikatakan ikut sholat berjamaah meskipun tempatnya sama. Yang kedua, ketika waktunya sama, di sini ditegakkan sholatul jamaah zuhur, pas di jam yang sama ada seorang sholat di rumahnya, jamnya, waktunya sama, tempatnya tidak sama, maka orang ini tidak dikatakan sholatul jamaah. Waktunya sama, sama-sama jam 12.00. Ya, di sini mulai takbiratul ihram jamaahnya. Ada orang di rumah juga pas takbiratul ihram jam 12.00. Ya, maka orang itu tidak dikatakan ikut sholat jamaah di sini meskipun waktu pengerjaan sholatnya sama. Ya. Nah, yang pertama tadi, orang itu sholat di tempat yang sama, tapi waktunya tidak sama, maka orang itu tidak dinyatakan ikut sholatul jamaah. Ketika dua ini terpenuhi, tempatnya sama, sama-sama di sini, waktunya sama, maka dia dikatakan sholatul jamaah. Baik. Qala an Abdullah bin Amr bin an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala salatul jamaati, salat jamaah itu afdalu, lebih utama min sholatil fadhi, dibandingkan sholat sendirian. Bisab'in wa isrina darajah, dengan 27 derajat. Muttafaqun alaih. Di sini disebutkan orang yang sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan orang yang sholat sendirian. Walau ma'an Abi Hurairah, walau ma'an Bukhari wa Muslim, dari Abu Hurairah bi khamsin wa isrina juz'an, lafad bi sab'in wa isrina darajah, di haditsnya Abu Hurairah dengan lafad bi khamsin wa isrin, 25 juz'an, juz'an itu maknanya sama dengan darajah, dengan 27 derajat, 27 tingkat. Di sini 25. Duh, kok berbeda? Ada 2 poin bedanya. Wa kadza lil Bukhari an Abi Sa'id, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hanya Imam Bukhari, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, wa qala darajah. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kenapa di sini berbeda? Hadis ada yang menyebutkan 27, ada yang menyebutkan 25. Ini bukan pertentangan, ini bukan sebuah pertentangan. Mungkin saja Rasulullah SAW menyebutkan 25, setelah itu ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala menjadi 27, sehingga ini bukan termasuk pertentangan yang membuat hadis itu kemudian lemah atau dhaif. Baik. Hitungan 25 itu otomatis masuk ke 27. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau rinci 25 atau 27 itu apa saja. Beliau rinci, nah, beliau hitung 1 sampai 27. Mulai ketika seorang mendengar adzan, menjawab adzan, kemudian berangkat ke masjid, menunggu iqamah, beliau rinci. Dan itu tidak didapatkan bagi orang-orang yang sholat sendirian. Tidak didapatkan bagi orang-orang yang sholat sendirian. Baik. Dari 3 hadis ini, dari 3 hadis ini, naam, bisa kita ambil faedah, di antaranya fadlu sholatil jamaah, keutamaan sholat jamaah, keutamaan sholat jamaah dibandingkan orang yang sholat sendirian. Naam. Keutamaan sholatul jamaah dibandingkan orang yang sholat sendirian. Sisi keutamanya banyak. Salah satunya, jika seorang itu sholat jamaah, kecil kemungkinan dia untuk lupa dalam gerakan-gerakan sholatnya. Beda dengan orang sholat sendirian, yang kadang dia lupa ini sudah 3 atau baru 2 rakaatnya, ini 4 atau masih 3. Tapi kalau sholat berjamaah tidak, karena dia tinggal mengikutinya. Ini diantaranya. Nah. Baik. Dan juga ketika seorang bisa mengucapkan amin di belakang imam, ya, itu diantara membuat marah orang-orang Yahud. Ini tidak didapatkan bagi orang-orang sholat sendirian. Jadi ada di sini menunjukkan kepada kita fadlu sholatil jamaah ala sholatil munfarid, keutamaan sholat jamaah atas sholat sendirian. Kemudian yang kedua, ada di sini menunjukkan kepada kita sihhatu sholatil munfarid, sahnya orang yang sholat sendirian. Sihhatu sholatil munfarid, sahnya orang yang sholat sendirian. Dari sisi mana ini? Dari sisi ketika Rasul menyatakan afdol, sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian. 27 lebih utama, berarti sholat sendirian itu tetap sah sholatnya. Dari lafaz afdol, lebih utama. Meskipun kemudian para ulama ikhtilaf dalam masalah ini, orang-orang yang sholat sendirian dan tidak ikut sholatul jamaah di masjid, sholatnya sah atau tidak, ini ikhtilaf para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat sholat jamaah itu syarat sahnya sholat, sehingga ketika seorang itu tidak ikut sholatul jamaah tanpa udzur, tidak sah sholatnya. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan pendapatnya zahiri. Baik. Sebagian ada yang berpendapat sholat jamaah itu bukan syarat sahnya, bukan syarat sahnya, sehingga ketika seseorang sholat sendirian di rumah sah sholatnya dan sempurna sholatnya. Ini mereka-mereka yang berpendapat sholat jamaah itu sunnah. Ada yang berpendapat sholatul jamaah, sholat sendirian itu naam sah sholatnya ma'al itsm, tapi dia berdosa ketika dia tidak ikut sholatul jamaah. Ini pendapat para ulama yang menyatakan sholatul jamaah itu wajib bagi setiap laki-laki. Naam. Ketika ada seorang yang tidak memiliki udzur dan dia sholat di rumah, maka sah sholatnya di rumah, tetapi dia berdosa karena meninggalkan sholatul jamaah. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azzakumullah. Nah, kemudian beliau rahimahullah membawakan adillah tentang hukum sholatul jamaah. Nah, astagfirullah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده. Beliau bersumpah demi yang jiwaku ada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampai bersumpah dalam keadaan tidak ada yang meminta beliau bersumpah. Ini menunjukkan betul-betul ini perkara yang penting yang mau beliau sampaikan. Ini tanda ini perkara yang penting apa yang akan beliau sampaikan sampai beliau bersumpah. Laqad, sungguh-sungguh. La itu harfu taukid, juga qad, laqad, sungguh-sungguh. Hamamtu, aku berkeinginan. Sungguh-sungguh aku berazam, aku berkeinginan. An amura bi khatabin, untuk aku perintahkan ya, mengumpulkan kayu bakar. Perintahkan orang-orang yang memiliki kayu bakar untuk dikumpulkan. Fayuh tatabu, kemudian dinyalakan kayu bakar itu. Summa amura bis salati, kemudian aku perintahkan untuk ditegakkan sholat. Fayu adzana laha, kemudian dikumandangkan adzan untuk memanggil orang-orang berjamaah. Summa amura rajulan faya umman nas, lalu aku perintahkan seorang untuk ngimami jamaah. Aku tunjuk seorang untuk ngimami jamaah. Summa ukhalifa ila rijalin, kemudian aku menuju kepada rijalin, kaum laki-laki. La yashaduna sholata, yang mereka tidak ikut sholatul jamaah. Au harriku alihim buyutahum, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Aku akan bakar rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadih, dan demi yang jiwaku ada di tangannya. Lau ya'lamu ahadukum, seandainya salah seorang di antara mereka yang tidak ikut sholat jamaah mengetahui. Annahu yajidu arqon saminan, dia akan mendapatkan arqon. Arqon itu tulang, tulang yang masih ada dagingnya, yang itu gemuk. Au mirmatain hasanatain, atau mirmatain, dua tulang rusuk. Mirmah itu tulang rusuk. Ada yang menyebutkan itu kuku. Mirmataini yang baik. La syahidal isya, niscaya mereka akan mendatangi sholat isya berjamaah. Muttafaqun alaih wa lafdulil Bukhari. Baik. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berazam, berniat untuk membakar rumah orang-orang yang tidak berangkat ke masjid untuk menegakkan salatul jamaah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salatul jamaah itu hukumnya wajib. Salatul jamaah itu hukumnya wajib. Naam. Dikarenakan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bertekad untuk membakar rumah orang-orang yang tidak ikut salatul jamaah. Pembakaran rumah itu idu'atul mal, menyia-nyiakan harta, dan menyia-nyiakan harta itu haram. Maka ketika Rasulullah akan menghukumnya dengan membakar rumah, menunjukkan apa yang mereka tinggalkan itu perkara yang wajib. Tidak mungkin hanya sekedar sunnah, apalagi mubah, kemudian hukumannya sampai akan dibakar rumah-rumah mereka. Baik, sehingga di sini menunjukkan kepada kita baik wajibnya salatul jamaah. Naam. Bagi siapa ini? Lirrijal, bagi kaum laki-laki. Di sini beliau sebutkan naam. Summa ukhalifu ila rijalin, menunjukkan bahwasanya perempuan tidak wajib sholatul jamaah. Perempuan tidak wajib sholatul jamaah. Baik. Wujubus sholatil jamaah ala rijal. Ini faedah yang pertama. La tajibu ala nisa sholatul jamaah, tidak wajib bagi kaum perempuan sholatul jamaah. Faedah yang ketiga, yajibul khudur ilal masjid, wajibnya datang ke masjid, wajibnya datang ke masjid. Ketika Rasul menyatakan la yashaduna sholat, mereka enggak datang ke masjid itu menjalankan sholat. Sehingga mereka-mereka yang ketika azan kemudian mengadakan sholat jamaah di rumah, bagi kaum laki-laki, ini teranggap orang yang tidak mendatangi sholatul jamaah. Sholatul jamaah itu ke masjid, harus datang ke sana. Jadi wajibnya wujubu khudurul jamaah fil masjid, wajibnya menghadiri sholatul jamaah di masjid. Jadi kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah mu'aqabatu man yatakhallafu an salatil jamaah, hukuman bagi orang yang meninggalkan salatul jamaah. Hukuman bagi orang yang meninggalkan salatul jamaah. Ini kalau sebuah negara itu menerapkan hukum Islam, mungkin akan ada sweeping mungkin bagi orang-orang yang tidak hadir dalam sholatul jamaah. Ada hukuman ya, bagi orang-orang tidak menghadiri sholatul jamaah. Baik. Dan di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholatul jamaah bisa dalam bentuk itlaful mal, merusak hartanya, ya, merusak hartanya atau bayar denda atau yang semisalnya. Karena di sini Rasulullah berkeinginan untuk membakar rumah-rumah mereka, ya, berarti dihilangkan hartanya, dirusak hartanya. Jadi ini hukuman kalau diterapkan. Hukuman bagi orang yang dari sholatul jamaah, yang meninggalkan sholatul jamaah itu itlaful mal, dirusak hartanya atau diambil hartanya. Baik. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah imamul masjid an yatafaqqadul jamaah, imam masjid itu hendaknya memperhatikan jamaahnya. Jika enggak hadir itu ditanyakan kemana ulan wa'alan, ya, senantiasa memperhatikan jamaahnya. Maaf, mungkin sakit sehingga tidak datang sholatul jamaah, mungkin ada utur yang lainnya. Naam. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah udhrun litarki sholatil jamaah, udhur untuk meninggalkan sholatul jamaah min ajli izalatil mungkar, karena menghilangkan kemungkaran. Jadi boleh seseorang meninggalkan sholatul jamaah ketika dia punya tugas untuk menghilangkan kemungkaran. Di sini Rasulullah tidak ikut salat jamaah. Ini azam. Beliau perintahkan ditegakkan salat jamaah, beliau enggak ikut. Ya, tapi beliau mendatangi rumah orang-orang tidak ikut salatul jamaah untuk dibakar. Ini menunjukkan dari petugas ya, atau imam atau petugas boleh untuk tidak sholatul jamaah ketika ada tugas untuk izalatil mungkar, ketika tidak bisa dijalankan kecuali ketika pas waktunya sholat jamaah. Tapi kalau waktunya masih longgar, bisa nanti setelah sholat jamaah, maka dia harus sholatul jamaah. Karena momennya ini adalah mencari orang yang tidak sholat jamaah, maka tentunya waktunya harus pas sholat jamaah. Kalau setelah sholat jamaah baru sweeping, siapa yang tidak ikut sholat jamaah ya gak ketoro, karena sudah selesai sholatul jamaah. Tapi pas ditegakkan sholatul jamaah, ternyata kok ada laki-laki yang tinggal di rumah tanpa udzur, berarti dia tidak ikut sholatul jamaah. Nah, ini petugas boleh untuk meninggalkan sholatul jamaah. Baik. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah, merusak itlafu amkinatil fasad, merusak tempat-tempat kerusakan, tempat-tempat yang menimbulkan kerusakan. Tempat-tempat yang menimbulkan kerusakan ini tugasnya penguasa. Ketika Rasulullah SAW berkeinginan untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak ikut sholatul jamaah. Baik. Ini ikhwan fidina, jadi wa jazakumullah. Nah, ini menunjukkan kepada kita sholatul jamaah itu wajib bagi kaum laki-laki. Ya, bagi kaum laki-laki. Baik, itu beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari tayyib mestanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asqalu salati alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, salatul isya, adalah sholat isya, wa sholatul fajri, dan sholat fajar, walau ya'lamun, seandainya mereka mengetahui, ma fihima, apa yang ada pada keduanya, yakni pahala yang besar yang ada pada sholat jamaah isya dan subuh, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan cara merangkak. Muttafaqun alaih. Naam. Ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang munafik itu orang-orang yang paling malas untuk menjalankan sholat. Orang munafik itu orang-orang yang paling malas untuk menjalankan sholat. Nah, sholatul jamaah. Karena memang sejatinya mereka bukan seorang muslim. Mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Sehingga mereka pun ketika menjalankan ibadah tidak semangat. Ketika mereka menjalankan ibadah riaan wa sum'atan, bukan ikhlas, tujuannya untuk dilihat, untuk didengar. Sehingga yang paling berat adalah mendatangi sholat jamaah isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena gelap dan tidak ada orang yang bisa melihatnya. Percuma sholat jamaah isya dan subuh, enggak ada orang yang melihat dan memperhatikannya, karena memang tujuan mereka riya wa sum'ah. Nah, ini dua sholat yang jamaah yang paling berat bagi orang-orang munafik. Baik. Sehingga ketika di antara kita ada perasaan berat untuk sholat jamaah subuh dan isya, hati-hati. Mungkin di situ ada bibit-bibit nifak di dalam hati. Ada bibit-bibit nifak di dalam hati. Ketika seorang berat untuk menjalankan sholatul jamaah isya dan sholat subuh. Nah, kemudian beliau menyebutkan, seandainya orang-orang munafik itu mengetahui pahala besar yang ada pada dua sholat itu, niscaya mereka akan belani berangkat meskipun dengan cara merangkak. Apalagi kemudian pahalanya itu apa, ditampakkan secara zahir bisa dilihat, ya. Maka semangat. Nah, sebagaimana yang hadis yang tadi disebutkan itu. Nah, seandainya orang-orang itu tahu, seandainya kalau sholat jamaah itu nanti dapat hadiah tulang yang ada dagingnya, ya. Atau tulang rusuk yang ada dagingnya, saya mereka akan berangkat untuk menuju masjid menjalankan sholatul jamaah. Ketika bonusnya, hadiahnya itu bisa dilihat nyata. Nah, tapi ketika itu tidak nyata, tidak bisa dilihat dengan mata, karena nanti yaumul kiamah dipetiknya. Dan mereka-mereka orang-orang yang tidak beriman dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, maka mereka pun malas, ya. Karena apa, pahala hadiah yang dijanjikan tidak kontan diberikan di dunia. Nah, maka seandainya di setiap masjid, setiap sholat lima waktu digantungi hadiah-hadiah, dicandali hadiah-hadiah, ya. Saya masjid-masjid akan penuh. Nah, enggak muat, karena orang-orang memang orientasinya mendapatkan dunia. Nah, dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kebanyakan orang itu tujuannya mendapatkan kenikmatan duniawi, ya. Bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Sehingga sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan bahwasanya seandainya mereka tahu apa yang ada padanya, ya, dibelani datang meskipun dengan cara merangkak, meskipun dengan upaya apapun dibelani, padahal yang diiming-imingkan hanya sekedar tulang yang ada dagingnya, ya. Itu pun mereka belani karena mereka itu yuhibbuna dunya, dan mereka itu mengutamakan dunia alal akhirah. Nah, baik. Sair. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, ada seorang yang buta mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Abdullah bin Ummi Maktum, rajulun a'ma. Nah, ada yang menyebutkan namanya Amr, ya, ini ikhtilaf. Baik. Ini seorang sahabat yang ketika Rasulullah SAW sedang bercengkrama dengan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, yang Rasulullah berharap tokoh-tokoh ini akan masuk Islam. Tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ummi Maktum untuk minta penjelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasul pun kemudian tidak menghiraukan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum ini, karena beliau sangat-sangat berharap tokoh-tokoh musyrikin Quraisy akan nanti masuk Islam. Sehingga apa yang ditanyakan oleh Abdullah bin Maktum ini tidak dihiraukan oleh Rasulullah. Maka datang kemudian peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan surat na'am untuk menegur baik apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menghiraukan sahabatnya ini. Asluhi. Surat apa itu? Rihan. Terus Abasa ta'ala. Surat Abasa. Rasulullah mendapatkan teguran karena beliau menunjukkan wajah yang tidak senang dengan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum. Karena Rasul sedang mengharap tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surat teguran untuk Rasulullah itu dicantumkan dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan Rasul itu amanah. Seandainya Rasul itu tidak amanah, surat ini tidak akan ditampilkan. Kenapa? Karena teguran itu beliau. Nah, tapi ditampilkan, disampaikan. Jadi, ini ikhwanul fiddin azani wa azakumullah. Abdullah bin Maktum mendatangi Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ilal masjid ya Rasulullah. Aku tidak memiliki penuntun yang bisa menuntun aku menuju masjid kalau sholat jamaah. Buta. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, melampaui medan jalan yang di situ ada binatang-binatangnya. Bukan jalan-jalan yang aman seperti yang kita lewati kalau ke masjid. Nah, jalan-jalan yang mungkin banyak halangan dan rintangannya, plus kondisinya beliau buta. Farakhasalahu. Maka Rasulullah kemudian memberikan keringanan kepada Abdullah bin Ummi Maktum untuk tidak mengikuti sholatul jamaah. Falamma walla, ketika Abdullah bin Maktum ini berbalik pergi, da'ahu, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasul kemudian tanya, hal tasma'un nida' bis shalah, kamu dengar azan enggak? Di rumahmu kamu bisa dengar azan enggak? Qala na'am, iya. Azan ini tanpa pengeras suara. Tanpa pengeras suara. Qala fa'ajib. Kalau begitu datang. Datang. Datang sholat jamaah. Meskipun gak punya penonton, meskipun buta, tetap selama kamu mendengar azan, datangi. Rawahu Muslim. Baik. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholatul jamaah itu fardu ain. Sholatul jamaah itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah yang penting wis ada muadzin, berarti dia sholat di masjid sudah, kita enggak usah berangkat, itu fardu kifayah, sudah ada mewakili. Tapi di sini setiap individu muslim laki-laki harus datang ke masjid menunjukkan fardu ain. Nah, salat jamaah itu wajib, fardu ain. Baik. Kemudian juga dari hadis ini yang menunjukkan sholat jamaah itu fardu atau wajib, dari lafaz na'am farakhasa lahu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan rukhsah, keringanan. Nah, dan rukhsah itu tidak diberikan kecuali dalam perkara yang wajib. Kalau perkara sunnah atau perkara mubah, ya enggak ada namanya rukhsah. Rukhsah itu ketika hukumnya wajib. Ketika fulan ini na'am memiliki udzur, maka dia mendapatkan rukhsah, keringanan. Sehingga ketika Rasul menyebutkan, atau dalam hadis disebutkan beliau memberikan rukhsah, awalnya menunjukkan sholat jamaah itu wajib. Rukhsah. Baik. Kemudian juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita sholatul jamaah la taskutu anil a'mah. Sholat jamaah itu tidak gugur dengan keadaan butanya seseorang. Seseorang dalam keadaan buta, gak punya penuntun, masih tetap wajib untuk mendatangi masjid, menjalankan sholatul jamaah. Lebih-lebih lagi orang-orang yang sehat walafiat, yang bisa jelas matanya melihat, yang bisa berangkat tanpa penuntun, maka lebih wajib lagi untuk mendatangi sholatul jamaah. Kemudian juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita, man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan azan, yajibu alaihi, wajib baginya, ayahdurul masajid, untuk mendatangi masjid-masjid. Barang siapa yang mendengar azan, wajib baginya untuk mendatangi masjid-masjid. Naam. Datang ke masjid bagi orang-orang yang mendengar azan. Ini azan tanpa pengeras suara. Jadi wajib untuk mendatanginya. Nah, kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya al-mufti, orang yang memberikan fatwa, hendaknya dia tidak tergesa-gesa memberikan atau memutuskan hukum. Hendaknya tidak tergesa-gesa untuk memutuskan hukum. Nah, tapi dia harus meminta penjelasan dulu, ya. Merinci dulu, agar nanti jawabannya itu tidak salah, tidak keliru. Maka di dalam hadis ini Rasul tanya, apa kamu dengar azan? Apa kamu dengar azan? Ketika yang ditanya itu menyatakan na'am, maka Rasul memberikan keputusan fa'ajib. Maka datangi sholatul jamaah. Nah, datangi sholatul jamaah. Baik. Khanifidina azani wa'azakumullah. Bagi orang-orang yang terkendala pendengarannya sehingga belas tidak bisa dengar azan, ya, karena mungkin sakit pada pendengarannya, tetap dia wajib untuk sholatul jamaah, ya, wajib untuk sholatul jamaah. Nah, apalagi dia ngerti waktu-waktunya sekarang ini, ya, waktu sholat itu jam berapa, karena dia tuli misalnya, tetap wajib untuk mendatangi sholatul jamaah. Nah, baik. Dan juga ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah, sesoleh Fauzan hafidhahullahu ta'ala, baik, ketika menjelaskan hadis ini, naam, beliau menyebutkan Fadalla hadal hadis ala annal mufsiya yang bagi law an la yata'ajjal. Hendaknya seorang yang berikan fatwa itu tidak tergesa-gesa. Wa alai ayastafsilah, dia merinci dulu. Naam, dirinci dulu sebelum dia menyebutkan hukumnya, sehingga betul-betul hukum yang sudah nanti dia tetapkan itu sesuai dengan apa kenyataannya. Baik. Asyabil satu hari satu. Wan ibni Abbas radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Man sami'a an-nida." Barang siapa yang mendengar azan, "falam ya'ti," lalu dia tidak datangi. Dia tidak datangi masjid. Fala sholata lahu, tidak ada sholat baginya, illa min udrin, kecuali karena udur, ya. Kecuali karena udur. Nah, baik. Kemudian rawahu Ibnu Majah Wad-Dharqutni wa Ibn Hibban wal Hakim wa isnadu ala sarti Muslim, lakin rajjaha ba'duhum waqfahu, tapi sebagian ulama menguatkan ini mauquf, mauquf dari ucapan Ibn Abbas, ya. Mauquf dari ucapan Ibn Abbas. Nah, fani fitina azani wa azakumullah. Baik. Di dalam hadis ini atau di dalam riwayat ini disebutkan di sini bahwasanya mereka-mereka yang kemudian mendengarkan azan, ya, bisa mendengarkan azan. Baik. Tetapi kemudian tidak mendatanginya tanpa adanya udzur, fala sholata, tidak ada sholat. Ya. La di sini naam, nafiyah, penafian. Ya. Penafian di sini, tapi ada yang berpendapat ini nafyul kamal. Menafikan kesempurnaannya, tidak sempurna sholatnya, tidak sempurna naam sholatnya. Baik. Ada yang menyebutkan yang dimaksud di sini adalah nafyus sihha naam, yakni tidak sah, tidak sah sholatnya. Ini bagi mereka-mereka yang punya pendapat bahwasanya sholat jamaah itu syarat sahnya sholat. Berpendapat tidak sah sholatnya orang yang dengar azan kemudian sholat tanpa tanpa udzur. Naam. Sebagian tadi kita sebutkan bahwasanya mereka-mereka yang tidak memiliki udzur kemudian sholat sendiri di rumah, maka sholatnya sah dari hadis yang pertama tadi. Ya. Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Sholatnya sah, tapi dia berdosa karena dia meninggalkan kewajiban untuk berangkat ke masjid sebagai seorang laki-laki, na'am, maka dia harus berangkat ke masjid. Baik. Jadi tetap hadis ini na'am bisa kita ambil faedah, ya. Fala sholata lahu, tidak ada sholat baginya, yakni tidak sempurna sholatnya. Nah, tidak sempurna sholatnya dan tetap sah sholatnya. Naam, tetap sah sholat dia, bersamaan dia mendapatkan dosa karena dia meninggalkan perkara yang wajib bagi dia. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Nah, insyaallah hadis berikutnya kita akan baca dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.